generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Disuruh ngirit-ngirit, DPR minta naik gaji. Oh yeah. Aha. BBM naik sama dengan rakyatnya punya apa-apa. Diminta hidup sederhana para pejabat. Noda hitam Pertamina. Oh yeah. Generasi masa depan, gak berpendidikan penyakitan. Generasi masa depan, gak berpendidikan. Generasi masa depan, gak berpendidikan.